Dengar beduk berbunyi, sayur bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada Ilahi. Suara dengan bakti kepada Ilahi, Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tentang bermaaf-maafkan dengan keikhlasan.